Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan kalau hari Kamis malam ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama Tuhan dari Inggris, dari Qatar, Tuhan dari Indonesia dan teman-teman kami juga yang akan bergabung atau yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan tutup bungkus hati, pikiran dan mulut bibir kami dan perbuatan kami Tuhan. Kami mau mohon ampun Tuhan kalau ada yang kami pikirkan, rasakan, perbuat Tuhan yang tidak menyukai hati Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, kuduskan kami. Kau yang telah layakkan kami dengan iman Tuhan, kami terima Tuhan. Kau basuh kami Tuhan sehingga kami boleh melihat nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Bapa, berkati hambamu Pak Jekyol yang akan membagikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, biarlah firman-Mu yang berkata-kata kepada kami, Kau bungkus Pak Jekyol dengan kuat kuasa darah-Mu, ditaruh di balik kayu salib-Mu, Tuhan. Kau yang dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, Tuhan. Dan firman yang dibukakan bagi kami, membuka mata hati kami, pikiran kami, dan merubah perbuatan kami, sehingga kami makin dekat, makin fokus kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Amin. Amin. Silakan, Pak Jekyo. Haleluya. Oke. Okay. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Aku syukur hari ini dapat kesempatan untuk membagi ataupun sharing firman Tuhan. Ya, masih lagi topik pembahasan kita ataupun pembelajaran firman Tuhan kita lanjutan daripada tema kita pada bulan ini, yaitu aku adalah roti, roti hidup. Oke. Okay. Saya membawa kita melihat daripada firman Tuhan, daripada Yohanes pasal 6, ayat 30 sampai 59. Saya tidak akan membaca ayat semua ayat ini. Kamu boleh melihat sendiri ayat ini. Saya akan ambil beberapa poin-poin yang saya rasa menjadi berkat untuk saya secara pribadi, dan juga sepujian ini juga akan menjadi berkat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sentiasa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang memberikan hidup yang kekal bagi kita. Oke. Ada satu apa nih? Peribahasa. Ada satu peribahasa yang mengatakan bahwa harapkan burung terbang tinggi, unai di tangan dilepaskan. Kalau kamu memahami peribahasa ini adalah peribahasa yang tentang orang yang orang yang jadi tidak mendapat apa-apa karena menyia-nyiakan apa yang sudah di tangan dia. Okay. Apa yang di depan mata mereka, mereka tidak dapat perolehi. Okay. Peribahasa ini, kalau kita ambil dan perhatikan, dan kita kaitkan tentang firman Tuhan daripada Yohanes, daripada Yohanes 6 dari ayat 30 sampai 59 ini tepat bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Oke. Pada zaman itu mereka menantikan seorang Mesias yang mereka harap-harapkan dapat membebaskan mereka daripada kerajaan Roma. Tetapi mereka tidak melihat bahwa Mesias yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus pada saat itu ada bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan Yesus di dalam apa yang dia ajarkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, Tuhan Yesus menekankan bahwa perlu untuk mereka percaya kepada Dia. Okay. Tetapi orang-orang Israel pada saat itu, kita tahu bahwa orang Israel ini, orang Yahudi ini, mereka keras kepala. Okay. Mereka tidak dapat percaya, mereka tidak bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak ataupun Tuhan yang telah dikirimkan oleh Allah Bapa di sorga untuk kita. Okay. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang sebenarnya. Mereka malah menentang Tuhan Yesus untuk menyatakan mujizat kepada mereka. Mereka mengatakan kalau Musa di zaman orang Israel keluar daripada Mesir, apabila mereka berjalan di padang gurun, Musa menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan mereka roti mana. Dan itu yang mereka sentiasa, orang Israel ini sentiasa katakan bahwa kalau Musa dapat memberikan makanan kepada orang Israel apabila mereka berjalan di padang gurun, mereka mau supaya Tuhan Yesus sendiri melakukan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya Dia memperbetulkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya Dialah yang datang untuk memberikan makanan kepada mereka. Jadi makanan yang diberikan kepada Tuhan apabila orang Israel berjalan di padang gurun itu sebenarnya bukan Musa yang berikan, tetapi Allah sendiri yang memberikan. Sehingga orang-orang Israel, mereka sentiasa mendapat makanan yang cukup apabila mereka berjalan di padang gurun pada saat itu. Oke, apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada orang-orang Israel dan juga orang kepada kita pada saat ini, yaitu Dia mau supaya kita percaya kepada Dia yang sungguh-sungguh. Okay. Sungguh percaya bahwa Dia adalah roti hidup yang dapat memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Kita tahu bahwa pada saat ini banyak hal yang terjadi. Okay. Banyak perkara yang terjadi, contoh dalam hal-hal isu COVID-19 ini, banyak orang yang merasakan mereka tertekan dengan hal ini. Sehingga mereka ada masa itu, ya kita sendiri ada masa kita terlupa bahwa ada Tuhan Yesus yang berada bersama-sama dengan kita, dan sebenarnya Tuhan Yesus itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita jangan melihat keadaan di sekeliling kita, tapi kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Okay, jangan kita melihat keadaan di sekeliling kita, tapi percayalah Tuhan Yesus, walaupun mungkin keadaan itu sukar bagi kita, tapi Tuhan Yesus sentiasa bersama-sama dengan kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang mampu memberikan kita kehidupan yang kekal. Okay. Mampu memberikan kesejahteraan kepada kita, mampu memberikan kesehatan yang baik kepada kita apabila kita berada di dalam kesehatan yang mungkin tidak baik. Mampu memberikan kelepasan dan kelegaan. Mungkin ada stres yang kita hadapi, tapi Tuhan Yesus itu sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Percaya sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang sentiasa menolong kita. Kita tidak mau menjadi seperti orang-orang Israel di zaman Tuhan Yesus yang sentiasa menantikan kedatangan Mesias itu, sedangkan Mesias itu sudah bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Itu Tuhan Yesus sendiri bersama-sama dengan mereka. Sudah melayani mereka, sudah menyatakan banyak mujizat, tetapi masih tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah satu pekerjaan yang telah Tuhan berikan. Mari kita sentiasa pandang kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat nyata di dalam kehidupan kita. Saya melihat di dalam zaman sekarang ini, ya banyak hal-hal kalau kita tidak fokus kepada kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus, dengan senang kita boleh tertipu dengan apa yang sedang terjadi di dunia pada saat ini. Tapi mari kita fokus kepada Dia. Percaya sungguh hanya di dalam Tuhan Yesus. Jangan biarkan kita terpedaya ataupun tertipu dengan hal-hal yang coba membawa kita jauh daripada kehendak Tuhan. Okay. Percaya sungguh hanya di dalam Tuhan Yesus. Tema yang saya bawakan itu tuh roti hidup memberi hidup kekal. Roti hidup itu, siapa roti hidup itu? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Baik, kalau kita sentiasa melihat pada kuasa yang ada Tuhan Yesus, saya percaya apapun yang kita hadapi, apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, kita mampu untuk mengatasinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah umat yang pemenang. Saya percaya kita semua penuh dengan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Banyak hal yang terjadi, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan adalah yang menjadi kekuatan bagi kita. Okay. Dua hari lepas, Ronald pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan rawatan. Dan secara pribadi saya tanya kepada Ronald apa yang terjadi, dan dia katakan ya dia perlu menghadapi beberapa ujian ataupun tes dengan apa yang dihadapinya. Saya katakan kepada Ronald, jangan stres. Ingat pada perkara-perkara yang di atas, yang perkara daripada Tuhan, dan pasti Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Dan saya percaya Tuhan menyertai Ronald di dalam pada masa itu. Wah, Ronald mengirimkan foto dia, saya tengok kepala dia penuh dengan keringat, basah. Dan ya, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terhadap Ronald, dan terus mengatakan kepada Ronald bahwa ya keluarga Evelyn sentiasa mengingat dia di dalam doa, sentiasa membawa dia di dalam doa, dan percaya sungguh pada Tuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan saya bersyukur hari ini Ronald dapat bersama-sama dengan kita. Saya percaya Tuhan terus memberikan kesembuhan secara total, apapun ya yang dihadapi oleh Ronald pada saat ini, kita percaya yang kita terus doakan untuk Ronald. Begitu juga saya melihat WhatsApp daripada siapa? Rachel. Ya, Rachel. Ya, kita melihat bagaimana keadaan suami Rachel, yaitu Rick. Dan kita bersyukur Tuhan menyertai dan memberikan satu keadaan yang di mana Rick pada saat ini sudah selesai untuk menjalani operasinya. Itu semua adalah berkat jawaban doa pada Tuhan untuk kita. Saya percaya itu semua adalah satu hal yang sangat baik. Tuhan nyatakan kepada anak-anaknya yang percaya kepada Dia, yang berharap kepada Dia bahwa Tuhan sentiasa menyertai anak-anak Dia dalam masa kesukaran. Anak-anaknya yang memerlukan kesembuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Okay. Jadi mari kita sentiasa mengingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang memberi hidup kekal kepada kita. Tujuan kita ini adalah tujuan kita pada akhir hidup kita, kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau ada kekalan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan akan sentiasa menyertai kita. Okay. Banyak hal kalau saya nyatakan secara pribadi, kesaksian saya tahu banyak hal, tapi ada masa-masa itu Tuhan berbicara kepada saya supaya sentiasa memandang kepada kuasa kepada Dia yang ada di dalam Tuhan. Okay. Jangan berharap kepada kekuatan sendiri. Di dalam pekerjaan saya sendiri, saya sentiasa berdoa di dalam hati supaya Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan hikmat. Sebab sekarang ini tempat kerja kami memang kami sibuk. Plan yang tempat kerja kami itu sekarang sudah beroperasi penuh. Dan kami harus berhati-hati untuk melakukan pekerjaan kami sebab sentiasa kami terdedah kepada gas-gas yang beracun kalau ada kecelakaan. Jadi saya terus sentiasa berserah kepada Tuhan di dalam pekerjaan saya. Satu hal yang saya tetap pegang yaitu hanya percaya Tuhan Yesus menyertai saya di dalam pekerjaan saya. Oke, apabila saya berada di luar untuk melakukan pekerjaan, apalagi sekarang ini memang panas. Kalau kami melakukan pekerjaan di luar, kadang itu temperaturnya boleh sampai lebih daripada 48 derajat. Dia punya heat index dia pun ada mencapai sampai 65. Itu memang satu hal yang sangat berat sebenarnya. Seharusnya kami tidak boleh keluar untuk melakukan pekerjaan, tapi kalau ada pekerjaan yang urgent, kami harus lakukan. Di saat itulah saya memang benar-benar berserah kepada Tuhan. Okay. Saya terus menyatakan bahwa Tuhan, tolong dan lindungi saya. Itulah saya benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan untuk menyertai saya dalam pekerjaan saya. Saya juga membawa kita untuk terus melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Malah dia sentiasa bersama-sama dengan kita di dalam hati kita. Nah, saya bersyukur kita dapat terus mengadakan Zoom doa ini. Amin. Nah, bulan depan kita akan adakan online service yang ya seperti ibadah kita yang dulu, tapi yang masih lagi lewat Zoom. Kita akan adakan dan kita akan tentukan bagaimana perjalanan ibadah kita itu nanti. Nanti saya akan umumkan lewat WhatsApp masa dia untuk ibadah kita pada bulan depan. Iya. Nah, jemaat dan juga aktivis Indonesian Service. Ya seperti yang dibincangkan minggu lepas, ya ibadah Indonesian Service secara online melalui Zoom ini kita adakan pada hari Jumat. Ada bermula jam berapa? Jam 2 kan, Bu? Ya, jam 2 sampai jam 3. Ya. Ya, jam 2 sampai jam 3. Dan seterusnya selepas ibadah itu kita akan mengadakan lanjut untuk doa, untuk perkara-perkara doa yang harus kita doakan. Jadi itu untuk ibadah online Indonesian Service yang kita akan mulakan bulan hadapan. English Service juga akan adakan mulai pada bulan depan. Ya. Kita mau terus penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk mengadakan ibadah ini. Kita tahu bahwa ya walaupun ibadah ini satu ibadah yang bukan secara physical, tapi saya percaya kuasa Tuhan itu tetap ada menyertai kita. Okay? Urapan Tuhan itu sentiasa menyertai kita. Akan sentiasa percaya Roh Kudus itu sentiasa turun menyertai kita di dalam ibadah ini nanti. Dan setiap anak-anak Tuhan yang menyertai itu biarlah kita rindu, kita penuh dengan sukacita untuk bersama-sama menyertai ibadah itu nanti. Oke, Untuk akhir sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin kita mengajak kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berbahagia orang yang percaya kepada Yesus, karena roti hidup yang memberi hidup yang kekal bagi kita. Dan itu hanya terjadi apabila oleh karena anugerah Allah kepada kita. Jadi mari kita terus respon kepada firman Tuhan, mari kita respon kepada apa yang firman Tuhan katakan kepada kita dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jangan bersyukur apabila kita merasa senang saja, walaupun ada tantangan, ada... Amin. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, sebab saya percaya apa yang kita hadapi, Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan apabila ada kekhawatiran yang kita hadapi ataupun ada cabaran yang kita hadapi. Sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Inti kepada sharing saya pada malam hari ini yaitu percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti yang hidup yang dapat memberikan kita hidup yang kekal. Itu firman Tuhan yang saya share pada malam hari ini. Ya, saya buka pada masa ini untuk kita share atas kebaikan Tuhan. Kalau ada perkara-perkara nanti kita akan doakan bersama. Ya, Pastor Ben, saya beri kembali kepada Pastor Ben. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang telah Kau bagikan. Biarlah firman-Mu ini boleh mengakar dalam kehidupan kami, membuat kami kuat, membuat kami tenang. Tuhan, badai kala menerpa dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah melepas kami. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun rancangan jahat, rancangan yang dikerjakan manusia terhadap kami Tuhan, kami tahu tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Engkau melindungi kami Tuhan dan orang-orang yang kami kasih dalam hidup kami. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau yang menjawab doa kami. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ingin melihat anak-anak-Nya diberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan Tuhan. Pak Jekyo, kiranya Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Iman pengharapan kami dan kasih kami berdasarkan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya.